biasa yang di luar. Sudah viral, yang udah ada di YouTube-YouTube, yang mungkin sudah sering ada tonton ya. Salah satu artis bagian berikut kita panggilkan ada Desi Tata Sania. Terasa musiknya, musiknya. Loro hati iki tak tambah no karo tanggul hatia sebien wes oleh gantimu usra kaco aku merko wes tau jeruk nyanyi bareng bisa dong ya. Thank you. Des, kasih ucapan dulu boleh ya Des ya. Ini kok kayaknya belum ini ya? Belum apa belum. Kok? Belum.